Seharusnya kau berada di sisiku, mengusir sepi yang menyelimutiku. Di satu malam janjimu, tak sabar ku menunggu. Walau kesal hatiku, but it's okay. Ku coba memberi contoh. Dari rasa amarah ku akui. Kuakui, kau memang manis, tapi kau iblis. Kau pikir kaulah segalanya. Cukupi maklumi, ya juga cukupi takuti. Walau mempesona, kubutakan mata, tapi bisa ku balas kau. Kau lebih.